sampai oh hatimu membuatku kecewa. Bukanlah maksud oh hatimu membuatku kecewa. Tapi mengapa wahai kasih kini kau telah berdua. Semuanya alasanmu saja. Wow.